Innalhamdulillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yu'lil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah kajian Kamis malam Jumat Musola Al-Manar Bejen Kota Bantul rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal soleh, amal ibadah, thalabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang keutamaan dan pentingnya belajar agama. Hadis selanjutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nadarallahu imra'an sami'a minna syai'a." Semoga Allah memberikan wajah yang bercahaya dan berseri-seri bagi seorang yang mendengar minna syai'an, satu hadis dari kami. Faballarahu, lantas dia sampaikan hadis tersebut. Kama sami'ahu, sama persis dengan redaksi yang dia dengar. Faruba muballarin, maka boleh jadi atau terkadang orang yang diberitahu, orang yang disampaikan hadis padanya, aw'a, malah lebih faham min sami'in daripada orang yang mendengar langsung. Hadis ini diatkanlah At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Ya, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan wajah yang indah, yang berseri-seri dan bercahaya bagi orang yang menghafal hadis dan mendakwakannya dan menyampaikannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan orang yang mau menghafal hadis dan menyampaikannya dengan doa yang ada dalam hadis ini, karena orang tersebut berupaya untuk memperindah ilmu dan memperbarui ilmu dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena indahnya ilmu agama dengan dalil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan untuknya semisal dengan apa yang dia lakukan. Karena peran yang dia lakukan adalah memperindah ilmu dengan terjaganya dan dikutipnya dalil atau hadis. Maka untuknya wajah yang ceria dan bercahaya. Ya, oleh karena itu maka para penghafal hadis, para ulama hadis dan orang-orang yang menyampaikan hadis, bisa kita saksikan di dunia nyata bahasanya wajah mereka secara umum, meskipun boleh jadi kulitnya kulit yang cenderung gelap, namun karena mereka menghafal hadis dan mendakwahkannya, maka terlihat bercahaya, penuh dengan gembira, penuh dengan sukacita, sehingga wajahnya berseri-seri. Nah, doa ini diberikan dan ditujukan kepada siapa saja yang sami amin nasyayat, mendengar hadis dari kami meskipun sedikit ataupun banyak, lantas dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar dengan redaksi sama persis yang dengan apa yang dia dengar. Maka betapa banyak orang yang disampaikan padanya hadis ternyata jauh lebih paham, jauh lebih mengerti daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Maka dalam hadis ini Nabi, maka di kalimat ini Nabi ingatkan manfaat membacakan dan menyampaikan hadis. Karena boleh jadi orang yang dibacakan padanya hadis ternyata lebih paham daripada yang membacakannya, atau kemudian lebih paham. Sehingga orang yang dibacakan padanya hadis malah bisa menyimpulkan kandungan hadis tersebut dengan penyimpulan-penyimpulan yang bagus, yang tidak ditangkap oleh orang yang membacakan dan menyampaikan hadis. Dan tentu hadis artinya adalah hadis adalah sumber penting dalam ilmu agama. Maka secara umum orang yang sungguh-sungguh belajar agama termasuk dalam hadis ini. Seorang itu tidak mungkin tergolong orang yang betul-betul belajar agama kalau tidak menghafal hadis. Dan sedangkan dalam hadis ini terdapat doa kebaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang menghafal hadis. Sehingga ada ulama yang mengomentari hadis ini dengan mengatakan seandainya belajar ilmu agama itu tidak ada manfaatnya dan faedahnya kecuali hadis ini menyebabkan wajah orangnya bercahaya dan berseri-seri, maka hadis ini sudah cukup untuk menjadi bukti mulianya belajar dan sibuk menyibukkan diri dengan ilmu agama. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan, wajah yang penuh gembira dan bercahaya bagi siapa saja yang mendengar sabda Nabi, kemudian menghafalkannya, kemudian membacakannya, menyampaikannya kepada orang lain. Maka hadis ini menunjukkan betapa mulianya dan betapa pentingnya hadis Nabi, dan menghafal hadis Nabi dan menyampaikan hadis Nabi, dan betapa tingginya derajat orang-orang yang sibuk menyibukkan dirinya, menyibukkan waktunya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan doa untuk mereka-mereka para penghafal hadis dengan satu doa yang tidak Nabi berikan kepada yang lainnya. Dan oleh karena itu seandainya mempelajari hadis, menghafalkannya tidak memiliki faedah dan manfaat kecuali mendapatkan keberkahan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam hadis ini, maka itu sudah cukup jadi kemuliaan. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita simpulkan dari hadis ini menunjukkan keutamaan belajar ilmu agama. Ya, tidak mungkin orang itu belajar ilmu agama tanpa belajar hadis Nabi. Ini sebagaimana mungkin ya, bahkan orang yang mau sungguh-sungguh belajar ilmu agama, ya, dia harus belajar hadis Nabi. Harus belajar Arba'in Nawawiyah. Kemudian ditambah, kemudian setelah itu boleh jadi dengan Riyadhus Salihin dan yang lainnya. Maka meskipun hadis ini bicara secara khusus tentang keutamaan menghafal hadis, bisa kita katakan secara lebih luas, ini keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Tidak ada, karena tidak ada belajar ilmu agama tanpa menghafal hadis. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan hati-hati dalam menghafal hadis dan amanah dalam mengutip hadis dan ilmu. Karena tadi doa ini Nabi tujukan kepada orang yang hafal hadis, kemudian menyampaikannya sama persis sebagaimana yang dia dengar. Ini sama persis dengan apa yang dia dengar, berarti amanah, berarti hati-hati, berarti serius menghafal, enggak main-main, tidak sekenanya, namun serius. Karena doanya ditujukan kepada yang hafal, kemudian menyampaikannya sama persis dengan apa yang dia dengar dan dia dapatkan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menyampaikan hadis sama persis. Memang sejumlah ulama membolehkan sebagian hadis-hadis tertentu itu diriwayatkan isinya. Namun tidak diragukan menceritakannya, membacakannya plek sama persis sebagaimana yang Nabi katakan dan Nabi sabdakan, itulah yang terbaik. Kemudian doa Nabi untuk orang yang menghafal hadis dari umatnya, maka ini berkonsekuensi bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang tersebut. menjaga orang tersebut sehingga dia termasuk manusia-manusia yang beruntung dan mulia. Karena tentu wajah berseri-seri, bercahaya, artinya gembira. Dan seorang itu tidak akan jadi seorang yang menjadi seorang yang berhati gembira kecuali bisa wajahnya gembira kecuali hatinya gembira. Dan seorang itu mendapatkan hati yang gembira ketika dia mendapatkan keberuntungan dan kemuliaan. Maka hadis ini menunjukkan keistimewaan orang yang hafal hadis, bahasanya hatinya lebih terjaga, sehingga mudah gembira dan bahagia. Mudah untuk gembira dan bahagia. Karena wajahnya, Nabi doakan wajah yang bercahaya dan berseri-seri. Tidak ada wajah bercahaya dan berseri-seri tanpa hati yang gembira. Kalau hati itu sedih, murung, berduka, maka tentu wajahnya tidak bisa bercahaya dan berseri-seri. Maka hadis ini menunjukkan keistimewaan orang yang hafal hadis, psikologinya lebih lebih stabil, orangnya jadi orang yang tidak mudah larut dalam kesedihan, menyedihkan hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk disedihkan, sehingga hatinya penuh gembira, penuh dengan berbunga-bunga, sehingga wajahnya pun wajah yang bercahaya. Ya, Sidi di Bahjatun Nadirin disampaikan tentang kandungan hadis ini. Hadis ini motivasi kuat untuk menyampaikan ilmu dan mengajarkan kebaikan pada banyak orang. Ini, karena yang Nabi doakan bukan hanya orang yang hafal hadis, namun orang yang hafal hadis dan menyampaikannya. Menyampaikan hadis berarti membacakan hadis dan mengajarkan hadis Nabi. Kemudian idealnya dan semestinya ilmu dalam hal ini, ilmu agama dalam hal ini dalil atau hadis itu dijaga baik-baik tanpa ditambahi dan dikurangi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang menyampaikan dan membacakan hadis sebagaimana yang dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya pemahaman orang terhadap hadis Nabi, demikian juga ayat Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Nabi katakan betapa banyaknya, betapa tidaklah sedikit orang yang dibacakan padanya hadis malah lebih ngerti, lebih ngeh, lebih dong, lebih paham isi dan konten hadis daripada yang membacakan. Maka ini menunjukkan bahasanya tingkat pemahaman orang itu bertingkat-tingkat. Yang punya keistimewaan mendengar langsung, malah ngahnya, dongnya, pahamnya kurang dengan yang tidak mendengarnya secara langsung. Maka manusia bertingkat-tingkat dalam pemahaman. Dan berkaitan dengan masalah ayat dan hadis, maka ayat yang sama, hadis yang sama, ada sebagian orang yang ketika mendengar dan membaca, mentelaahnya bisa mengatakan kandungan hadis ini ada 3 poin. Nanti yang lainnya mengatakan, oh enggak, kandungan hadis ini 5 poin, saya tambahi 2. Orang lain yang membaca dan mentelaahnya bisa jadi, oh enggak, saya bisa simpulkan 10 kandungan dari hadis ini. Maka realita ini menunjukkan kalau pemahaman seseorang, pemahaman itu bertingkat-tingkat. Dari pemahamannya bagus, satu hadis pendek bisa dia simpulkan kandungannya ada 10 poin. Kalau yang pemahamannya biasa ya cuma sebagaimana isi hadisnya saja yang terlalu tersurat kesimpulannya. Padahal tentu yang namanya kalimat, apalagi kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang diberi jawami kalim, kalimat pendek syarat muatan. Beliau kalimat-kalimat beliau jawami kalim. Ya, maka artinya terdapat pesan-pesan yang tersirat. Ya, pesan-pesan yang tersirat. Maka kalau orang itu pemahamannya pemahaman dangkal, yang ditangkap cuma pesan tersurat. Ketika pemahaman itu pemahaman yang dalam, maka pesan-pesan tersiratnya juga tertangkap. Nah, nanti kedalaman pemahaman akan terlihat dari berapa banyak pesan tersirat yang tertangkap. Semakin banyak pesan tersirat yang ditangkap, maka berarti pemahaman orang tersebut semakin tokcer. Ini semakin bagus. Ini, namun tentu ya, memahami dan menyimpulkan di sini ada timbangan ilmu yang membantu untuk itu. Tidak asal membuat kesimpulan ternyata tidak nyambung. Oh ini bisa jadi dalil masalah ini, namun tidak nyambung, tidak connect. Tentu itu bukan kandungan hadis yang dimaksudkan. Ya, kemudian hadis kedua di kesempatan malam hari ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila 'an ilmin faqatamahu." Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, faqatamahu lantas dia sembunyikan. "Uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin." Maka dia akan diberi tali kekang pada mulutnya pada hari kiamat nanti dengan tali kekang dari api neraka. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Ya, maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala setelah membawakan sejumlah hadis tentang keutamaan ilmu agama, maka beliau bawakan hadis yang menunjukkan bahaya tidak menyebarkan ilmu agama, menyembunyikan ilmu agama. Karena maksud belajar ilmu agama adalah diamalkan dan didakwahkan. Oleh karena itu, maka dibawakanlah hadis yang memotivasi untuk mengamalkan ilmu agama, untuk mendakwahkan ilmu agama. Dan dibawakanlah hadis yang menakut-nakuti, bahaya tidak menjelaskan ilmu agama yang telah diketahui. Tentang bahaya menyembunyikan ilmu, telah Allah bahas di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat yang ke-159. Allah katakan, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sehingga orang-orang yang menyembunyikan petunjuk dan bukti yang telah kami turunkan. Min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab, setelah kami jelaskan dalam kitab suci. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan semua makhluk yang melaknat. Maka ada ancaman laknat di surat Al-Baqarah 159 untuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Untuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Dan orang itu tergolong menyembunyikan ilmu agama dalam dua keadaan. Orang itu dikatakan menyembunyikan ilmu agama dalam dua kondisi. Yang pertama, sebagaimana yang ada dalam hadis ini. Ditanya, dan ini ditanya oleh orang yang bukan mau berdebat, namun ditanya oleh orang yang mau cari ilmu. Ditanya oleh orang yang menginginkan pencerahan. Bukan untuk ngerjain orang yang ditanya, bukan untuk berdebat orang yang ditanya. Namun untuk mencari pencerahan. Ditanya baik-baik oleh orang yang mencari ilmu, tidak mau jawab. Maka ini menyembunyikan ilmu. Terhadap orang yang bertanya dengan lisanul maqal. Bertanyanya dengan bahasa, dengan ucapan terus terang. Dan ada orang yang sebenarnya bertanya namun dengan lisanul hal, dengan sikap. Yaitu sikap dan kondisi membutuhkan ilmu dan pencerahan. Oleh karena itu menyunyikan ilmu agama jenis yang kedua adalah ada seorang yang berilmu tentang berilmu agama, kemudian dia lihat lingkungannya itu memerlukan penjelasan, membutuhkan penjelasan, meskipun dia tahu lingkungannya membutuhkan, dia enggak mau ngomong, enggak tanya saya kok. Mereka boleh jadi gelinak-gelinik ini gimana ya sebaiknya. Tahu ada orang gelinak-gelinik ini gimana sebaiknya. Sebaiknya apa yang kita lakukan. Namun karena tidak tanya, dia tidak mau jawab. Padahal dia tahu kalau masyarakatnya, lingkungannya membutuhkannya. Atau masyarakatnya membutuhkannya dan memerlukannya dilihat dari sisi masyarakat melanggar ketentuan dalam ilmu agama. Kemudian ada orang-orang berilmu di situ, tahu adanya pelanggaran, namun diam saja. Karena pelanggaran menunjukkan membutuhkan. Membutuhkan adanya pihak yang memberikan nasihat dengan baik, memberikan koreksi dan meluruskan. Namun masa bodoh. Maka ini menyembunyikan ilmu agama. Jadi ada dua bentuk. Ada orang yang tanya baik-baik, tidak mau jawab. Masyarakat dan lingkungan membutuhkan, di antara bentuk membutuhkannya adalah dengan adanya pelanggaran, dan mereka adalah orang-orang yang meskipun melanggar, kalau karena melanggarnya karena kebodohan, jika diingatkan langsung ingat, tapi tidak mau, tidak mau mengingatkan. Maka itu menyembunyikan ilmu agama. Maka di hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ditanya tentang satu ilmu, yaitu ilmu agama yang dibutuhkan dan ilmu agama yang wajib diajarkan, dia sembunyikan dan tidak dia jelaskan kepada si penanya, maka akan dibelenggulah mulutnya nanti pada hari kiamat dengan maka akan ada dikekanglah mulutnya pada kiamat dengan tali kekang dari api. Fihi azimun wa'idun, maka di sini terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menyembunyikan ilmu agama. Makna hadis ini, maka orang yang menyembunyikan ilmu agama seakan-akan dia memasang tali kekang di mulutnya sehingga tidak bisa ngomong, sebagaimana kuda diberikan padanya tali kekang. Oleh karena itu, maka balasannya nanti pada hari kiamat sejenis dengan perbuatannya. Dia tidak mau ngomong. Ditali mulutnya. Maka nanti pada hari kiamat, ditali juga mulutnya. Namun dengan api neraka. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini. Hadis ini berlaku untuk ilmu yang jelas adalah ilmu fardu ain. Sebagai seperti orang yang melihat ada orang kafir ingin masuk Islam, kemudian dia berkata, ajari aku Islam, apa itu agama, bagaimanakah itu sholat. Atau ada orang yang datang minta fatwa, minta pencerahan tentang masalah halal dan haram. Maka dalam kondisi ini wajib bagi orang yang ditanyai untuk tidak diam, wajib menjawab. Dan tidak, jika tidak menjawab dan menyembunyikan ilmu, maka ada ancaman dan hukuman untuknya. Nah, ini manakala ilmunya adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari dan diajarkan. Namun ancaman ini tidak berlaku untuk ilmu yang merupakan bukan ilmu yang dibutuhkan. Ini bukan ilmu yang menjadi kebutuhan si penanya. Jadi kebutuhan orang yang bertanya. Sekedar kemudian tidak tahu juga tidak bahaya. Tidak tahu tidak bahaya. Orang tersebut jika tidak dijawab Seandainya dia tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut, dia juga tidak dosa. Maka untuk ilmu yang semacam ini tidak jawab, tidak apa-apa. Ada orang yang kemudian bertanya, Ustaz, siapakah yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia soleh? Manusia ataukah orang soleh, mana yang lebih mulia? Ini namanya kata para ulama nafilatul ilmi, ilmu tersier. Enggak ngerti juga enggak apa-apa. Kalau ngerti apa kemudian tambah rajin beramal atau kemudian dia biasa saja. Oh, cuma jawabnya oh gitu saja kan. Jawabnya oh gitu. Maka ada orang yang bertanya saat yang benar gua Kahfi itu di Yordania ataukah di Turki? Aduh. Maka ini susah payah meneliti hal ini juga ada. Wah itu perlu penelitian, itu pengajian historis, pengajian ini. Seandainya kemudian tahu ini mana yang benar gitu, itu ya ada manfaatnya juga. Paling yang benar yang di sini gitu. Maka pertanyaan semacam ini karena dia adalah ilmu yang bukan ilmu yang fardu ain untuk diketahui dan diajarkan. Maka enggak dijawab, enggak apa-apa. Malah dijawab dengan mengatakan pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang tidak perlu. Udah itu jawabannya. Ini pertanyaan yang tidak perlu. Mari sibukkan diri dengan hal yang manfaat, menghilangkan kebodohan kita, menghilangkan keburukan kita, aib kita, kekurangan kita. Mari kita sibuk bertanya dengan hal ini dan mengamalkannya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adanya hukuman pada kiamat bagi orang yang menyembunyikan ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya orang yang belajar ilmu agama wajib menzakati ilmu agama yang dia pelajari. Dan zakatnya ilmu agama adalah dengan mengajarkannya. Demikian juga dengan mengamalkannya. Nah, kemudian setelah disemangati luar biasa oleh Imam Nawawi dengan hadis-hadis keutamaan belajar ilmu agama, orang boleh jadi semangat belajar. Maka kemudian diingatkan di hadis selanjutnya, di hadis yang ketiga di malam hari ini, tentang pentingnya menata niat ketika belajar ilmu agama. Maka dibawakanlah hadis dari wa'anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'alama ilman," siapa yang belajar ilmu yang seharusnya ilmu tersebut dicari, dituntut untuk bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Yaitu ikhlas. Siapa yang belajar ilmu agama, yang ilmu agama itu seharusnya dipelajari dengan penuh keikhlasan. Ternyata, la yata'alamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Ternyata kok malah ada orang yang semangat mempelajari ilmu agama untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Ya, maka ilmu ini ilmu yang seharusnya niatnya ikhlas karena Allah. Ternyata ada orang yang mempelajarinya karena ingin mendapatkan kenikmatan duniawi. Boleh jadi pujian, boleh jadi deluk-elukan, boleh jadi ini nanti kalau jadi orang yang berilmu, jadi ustaz, jadi kiai, nanti banyak yang cium tangan, banyak yang sowan sambil bawa gula teh, sambil ini. Itu tujuan untuk mencarinya. Maka siapa yang salah niat dalam belajar ilmu agama, maka Nabi katakan, lam yajid arfal jannati. Maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Baunya saja tidak dia dapatkan. Apalagi memasukinya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Maka itu ngeri dan berbahayanya ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama, mengkaji ilmu agama dan menekuni ilmu agama, pilihannya cuma dua, tidak boleh ada pilihan yang ketiga. Kemungkinannya cuma ada dua dan tidak ada kemungkinan yang ketiga. Menjadi orang yang sangat mulia. Menjadi orang yang sangat mulia. Derajatnya tinggi dibandingkan yang lainnya. Satu derajat di bawah kenabian, cuma dia tidak dapat wahyu. Derajatnya derajat satu level di bawah kenabian. Cuma tidak dapat wahyu. Itu kemungkinan yang pertama. Mulia sangat mulia. Kalau tidak, hina sangat hina. Hina sangat hina. Di hadis yang lain Nabi sampaikan, jadi orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu pilihannya cuma dua. Tidak ada saya pilihannya ketiga. Tidak bisa, tidak boleh ngambil opsi sendiri. Ini opsinya cuma dua. Ini cuma B, S saja. Tidak bisa B atau S. Tidak bisa atau. Pilihannya cuma dua. Dengan ilmu agama itu, dia menjadi manusia mulia. Jadi manusia mulia. Menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i. Kalau ulama itu bukan wali Allah, maka saya tidak tahu siapa itu wali Allah. Kalau ulama itu bukan wali Allah, maka tidak ada wali Allah. Maka pilihannya cuma dua. Jadi orang yang sangat mulia, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang derajatnya di bawah kenabian. Satu level di bawah kenabian. Atau kalau enggak manusia yang hina. Cium bau surga saja enggak. Bahkan jadi orang yang pertama kali masuk neraka. Orang yang pertama kali jadi bahan bakar api neraka. Ya, maka itu ngeri dan mengerikannya dan mengerikannya ilmu agama. Ya, maka dalam hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Atau sebelumnya, maka ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang niatnya harus karena Allah. Itulah ilmu syar'i. Dan ilmu-ilmu yang mendukung ilmu agama dan ilmu-ilmu yang mendukungnya. Yang kedua, ya, ilmu yang niatnya boleh bukan karena cari ridha Allah. Kenapa belajar ilmu tersebut? Ya, karena mau cari duit. Ya, kenapa belajar ilmu kenapa belajar ilmu coding atau bikin program di internet, di komputer, ya supaya duitnya banyak. Bolehkah niat demikian? Boleh. Ya, boleh niatnya demikian. Tidak harus niat ikhlas lillahi ta'ala. Ini pengen masuk surga dengan belajar komputer. Tidak harus. Niatnya cari duit boleh. Maka ada ilmu yang niatnya harus karena Allah, itu ilmu agama. Ada ilmu yang niatnya niat duniawi boleh. Meskipun kalau dia jadikan dia pasang niat yang benar untuk manfaat bagi umat, untuk manfaat bagi Islam dan kaum muslimin, bagi dakwah dan bagi perjuangan Islam, tentu lebih mulia. Tapi niat cari duit supaya duitnya banyak, tidak apa-apa. Maka ilmu duniawi tidaklah mengapa seorang berniat dengannya untuk mendapatkan dunia. Walau nawa naf'al muslimin bima ta'allama, namun kalau orang itu belajar ilmu duniawi dengan niat untuk memberikan manfaat bagi umat, bukan untuk dirinya. Bukan untuk semata-mata memperkaya dirinya, namun untuk umat. Lakana dzalika khairan lahu, itu lebih baik. Sehingga dia dapat agama dan dunia. Tapi seandainya murni niatnya dunia, orang kan jadi programmer itu duitnya banyak. Saya terobsesi dengan punya teman saudara duitnya banyak karena jadi ini. Muka saya tekun mempelajarinya. Bolehkah niat demikian? Boleh. Tapi kalau ilmu agama, niatnya harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya untuk diamalkan, niatnya bagaimanakah menyelamatkan diri sendiri dari murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, ya bisa menyelamatkan, ya, menggandeng dan menuntun orang-orang yang mau digandeng dan dituntun. Ya, maka untuk ilmu agama yang seharusnya niatnya adalah karena Allah, ternyata ada orang yang tidaklah mempelajarinya kecuali mendapatkan kesenangan duniawi. Boleh jadi namanya pangkat, kedudukan. Ya, pangkat itu ya, bersifat, boleh jadi bersifat ya, real, kedudukan. Ya, itu kedudukan terhormat, dihormati oleh banyak orang. Atau kemudian mendapatkan harta atau mendapatkan berbagai macam jenis kenikmatan duniawi baik sedikit ataupun banyak. Maka siapa yang niatnya ada niat semacam ini ketika belajar ilmu agama, maka dia tidak mendapatkan bau surga. Yang dimaksud tidak mendapatkan dan tidak mencium bau surga artinya jauh dari surga. Dan tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Ya masuk surga namun di rombongan berikutnya. Ya, karena harus mampir di neraka. Dalam riwayat Tabrani disampaikan dan bahasanya bahwa surga itu bisa tercium dari perjalanan 500 tahun. Ya, seandainya jendela surga dibuka. Keluarlah angin surga. Sehingga terciumlah bau surga di luar pintu surga. Maka angin surga itu tercium sampai 500 tahun perjalanan naik unta. Anginnya. Itu semerbak wangi sampai padahal cuma dibukakan jendelanya saja. Keluar anginnya. Keluar baunya. Mau baunya itu tersebar sampai 500 tahun perjalanan naik unta. Padahal sehari semalam naik unta itu yang dijadikan sebagai ukuran qasar salat oleh mayoritas para ulama 80 kilo. Itu baru sehari semalam. Kalikan setahun. Kalikan setahun, habis itu kalikan 500. Kalau mau kira-kira gambarannya seperti apa. 80 kali itu baru sehari kali 365 hari setahun habis itu kali 500 itu bau semerbak wanginya surga itu wangi masih tercium wangi sampai jarak sekian maka gimana wangi di dalam surga wanginya di dalam surga kayak apa ketika baunya tidak keluar. Itu akhirnya kecepatan baunya saja sudah sampai demikian. Ya, maka ketika dikatakan tidak mencium bau surga, artinya posisi dia sama pintu surga itu lebih dari 500 tahun perjalanan naik unta. Posisinya itu. Oh, jauh sekali dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini bisa kita pahami dari hadis ini siapa yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia belajar ilmu agama, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal dalil dan sebagainya, belajarnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah berbahaya baginya mendapatkan dunia tanpa meniatkannya dengan belajarnya. Bahkan di antara dampak dan buah dari ikhlas ada dunia mendatangi orang tersebut dalam keadaan hina. Ya, maka yang tidak boleh itu adalah berniat cari dunia. Ya, memburu dunia, mencari dunia, mengejar dunia dengan belajar agama. Bedakan kata Ibnu Hajar dengan mendapatkan dunia. Bedakan dua hal ini. memburu dunia, mengejar dunia, bersusah payah untuk dapat dunia dengan belajar ilmu agama yang tercela. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata realitanya dapat dunia. Realitanya dapat dunia, itu hal yang berbeda. Maka mendapatkan dunia itu tidak mengapa. Mendapatkan dunia dengan berbagai macam bentuknya. Di antara bentuk dunia, oh terkenal. Mendapatkan dunia dihormati orang. Mendapatkan dunia berupa pujian dari manusia. Kalau mendapatkan dunia, maka tidak mengapa. Yang mengapa dan sangat mengapa adalah mencari dunia, memburu dunia, mengejar dunia, pontang-panting untuk dapat dunia. Nah, itu yang mengapa. Maka bedakan dua hal ini. Maka celaan-celaan yang banyak dalam ayat, dalam hadis, itu semuanya tertuju untuk pencari dunia, pemburu dunia, pengejar dunia. Tidak tertuju untuk orang yang mendapatkan dunia padahal dia tidak mengejarnya dan tidak memburunya. Namun ternyata dunianya datang sendiri. Dia belajarnya karena agama, karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan kebodohan, ingin selamat dari neraka. Setelah dia belajar, kemudian kewajiban ngajar dia sampaikan. Ternyata kok kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dunia. Banyak orang yang mengenalnya, banyak orang yang belajar kepadanya, banyak orang yang menghormatinya, banyak orang yang begini dan begini. Ya, maka itu tentu, maka itu tidak mengapa. Bahkan, menarik, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, bahkan itulah mendapatkan dunia, itu adalah mendapatkan dunia dan dunia datang kepada seseorang dalam keadaan hina, itu adalah buah dari ikhlas. Maka buah dari ikhlas itu dapat dunia. Namun dianya, orangnya tidak mencari dunia, tidak mengejar dunia. Nah, dia mendapatkan dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana hammuhu al-akhirah." Siapa yang orientasinya adalah akhirat. Saya belajar untuk akhirat. Saya belajar untuk selamat di akhirat nanti. Jama'allahu samlahu. Maka Allah akan kumpulkan urusannya. Allah akan mudahkan urusannya. Urusannya tidak tercerai berai. Dia tidak potang panting untuk membereskan urusannya. Namun urusannya sudah tertata rapi. Waja'ala ghina fi qalbihi. Allah letakkan merasa cukup di hatinya. Wa ta'tihi ad-dunya wa ya raghimatun. Dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan hina. Merengek-rengek minta untuk diambil. Minta untuk dimanfaatkan. Maka Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, sifat ikhlas, buah dari ikhlas, itu dapat dunia. Dalam keadaan dunia itu hina. Dia kemudian merengek-rengek minta supaya diambil dan dimanfaatkan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, wajibnya ikhlas dalam belajar ilmu agama, dalam menghafal hadis, menghafal ayat. Dan hendaknya niat untuk mencari ilmu agama dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang lainnya, ancaman yang keras bagi orang yang belajar ilmu agama namun tidaklah berniat kecuali mendapatkan dunia. Di sini menunjukkan bahasa siapa yang belajar ilmu agama karena Allah Ta'ala, lantas dunia datang, padahal tidak dicari-cari, maka boleh baginya mengambilnya dan itu tidak mengapa. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya menuntut ilmu adalah min ajali ta'at, adalah ketaatan yang paling mulia. Amal yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Oleh karena itu, maka orang yang menuntut ilmu agama dan belajar ilmu agama wajib mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu agama adalah belajar ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Dari orang lain yang mau diberi ilmu, mau mendapatkan sharing ilmu dari kita. dengan tujuan supaya bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar berdasarkan ilmu. Maka inilah niat yang benar dalam menuntut dalam belajar ilmu agama, menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dan mendakwahkannya bagi orang-orang yang mau menerimanya. Maka tujuan pokok dari belajar agama adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dan bukanlah tujuan yang benar dan ikhlas dalam menuntut agama ingin membodoh-bodohkan orang lain. Dan ingin menghilangkan bodohnya kita. Supaya kemudian kita semakin sadar diri bahwasanya kita itu tidak tahu apa-apa. Sehingga kandungan yang lain dari hadis ini, siapa yang belajar ilmu agama, namun belajar ilmu agama dia jadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kesenangan duniawi dan gemerlap duniawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dan menyiksanya pada hari kiamat nanti. Ya, demikian tiga hadis yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, menjadi tambahan iman, tambahan takwa dan pencerahan bagi hati kita masing-masing. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arda'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.